Mitra Bisnis Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia dan 9 perusahaan pengelola lapangan golf mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan golf adalah sebuah hiburan sehingga dikenakan pajak tambahan oleh pemerintah daerah. Padahal, golf adalah olahraga yang sudah diakui secara nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sindo Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Mestinya kalau dia dianggap sebagai olahraga ya seperti yang diberlaku di semua olahraga ya. Kalau itu dianggap sebagai olahraga, kan nggak ada musiknya. Saya rasa memang perda-perda itu kadang-kadang juga banyak yang bertentangan ya dengan peraturan-peraturan pusat ya. Asal buat perda-perda sendiri. Ya saya rasa ya cocok-cocok aja lah. Kita kan negara hukum ya, jadi apa aja bisa dimintakan. Siapa tahu kalau ternyata itu salah. Tapi kalau secara logika saya, ya pajaknya ya bukan pajak hiburan ya. Yang penting kan begini, yang dikenakan tanah di situ itu adalah tanah yang tidak bisa dibuat untuk misalnya pertanian atau apa. Itu kan tergantung. Dan itu juga bagus ya untuk lingkungan, resapan air hujan. Menurut saya itu kan sudah bayar PBB. Saya rasa ya kalau pajak hiburan ya kelihatannya kurang cocok. Sebab nanti kalau ada itu dianggap sebagai pajak hiburan, nanti nanes juga bisa dong. Oh, semua olahraga dianggap mewah, bola mahal. Padahal yang paling mahal itu olahraga itu badminton. Itu koknya kan mahal sekali. Mahal, setiap main itu 2-3 poin ganti, 2-3 poin ganti. Mahal loh kok itu. Sama tenis ya. Nah, bola itu juga mahal, karena itu menghibur. Lebih menghibur dari golf. Dan bola itu penggemarnya juga banyak. Nanti kalau golf bisa jadi dianggap sebagai hiburan, apa saja bisa dianggap sebagai hiburan nanti. Bola, badminton, biliar, terus kemudian semua nanti. Ya saya kurang cocok. Kalau dianggap sebagai olahraga ya sudah. Pajak yang ada hubungannya memang sesuai dengan peraturan. Demikian Irwan Hidayat, saya Giri Sadewa.